بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan daripada kalimat tauhid atau kitab tafsir kalimat tauhid yang dikarang oleh al-imam al-mujaddid al-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi rahmatullah alaih. Sekarang kita akan melanjutkan yang disampaikan oleh beliau, kalau dicetakan kita halaman 119 itu yang di atas matannya itu. Na barakallahu fikum. Wahya kalimat at-taqwa, yang mana kalimat la ilaha illallah adalah kalimat at-taqwa. Wahya al-urwatul wusqa, dan dia juga dikenal dengan al-urwatul wusqa, tali ikatan yang sangat kuat. Wahya allati ja'alaha Ibrahim, ja'alaha Ibrahim baqiyatan fi aqimihi la'allahum yarji'un, yang mana kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang Allah telah menjadikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Kalimat tersebut masih tersisa berada pada keturunan-keturunannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Naam, kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah bahwa itu wa hadhihi al-kalimat la ilaha illallah, dan kalimat ini kalimat la ilaha illallah hiya allati 'anaha Ibrahim fi qawlihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Artinya, dan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang Nabi Ibrahim AS inginkan di dalam ucapannya, yaitu dalam Al-Qur'an Karim ketika Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah. Maksudnya seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fatarani maknanya khalaqani. Fatarani maknanya apa? Khalaqani. Kecuali zat yang telah menciptakan aku, baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ anda perhatikan ada tambahan la gitu ya. Itu keliru. Dalam Al-Qur'an enggak ada la-nya di situ. Kan itu perhatikannya innani fara'um mimma ta'budun la gitu ya. Iya enggak? La-nya itu dicoret. Nah, karena yang benar tidak ada la di situ. Paham itu ya? Jadi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani gitu. Mahum? Nah, berarti salah cetak aja ini. Barakallahu fiik. Hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Naam, jadi di sini di dalam ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, innani bara'um mimma ta'budun, ini namanya apa? Nafi. Namanya an-nafi, peniadaan. Sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa-apa yang kalian sembah. Apa berarti? An-nafiyu. Rukun. La ilaha illallah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Berarti apa? Isbat. Berarti terkumpul dalam ayat tersebut dua rukun. La ilaha illallah. An-nafiyu wal isbat. Naam. Kita lihat sini. Innani bara'un. Hadha ma'na nafi la ilaha. Kata beliau. Ucapan innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, ini adalah makna peniadaan la ilaha. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Hadza makna isbat illallah. Ini makna isbat illallah. Jadi sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di bawah itu ya. Penjelasannya maksudnya apa? Nabi Ibrahim AS itu juga berlepas diri. Dan Nabi Ibrahim digelari dengan apa? Digelari dengan Imamul Hunafa. Imamul Al-Hunafa. Yaitu, na'am barakallahu fikum, Imamul Wahidin. Nabi Ibrahim AS digelar dengan Imamul Hulafa, memiliki gelar dengan gelar Hanif. Hanif itu apa sih Hanif itu? Hanif itu adalah Al-Mukbil Allah Al-Mu'ridu Amma Siwah. Jadi Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau antum jumpai artikel tulisan ini Nabi Ibrahim digelarin Hanif. Nah, Hanif itu apa? Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan Walakin kana hanifan muslima. Artinya Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, namun beliau Ibrahim alaihissalam adalah apa? Adalah orang yang muslim, orang yang hanif. Berarti Nabi Ibrahim aja agamanya apa? Agama Islam. Cuman agama Islam perlu diperhatikan. Islam memiliki dua makna. Islam yang maknanya khusus sama Islam yang maknanya apa? Umum. Islam yang maknanya umum, semua para nabi agamanya apa? Islam. Itu maknanya umum. Adapun makna Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menghapuskan seluruh agama-agama sebelumnya. Paham soalnya? Jadi agama para nabi dan para rasul adalah agama Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lirabbil alamin. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ketika malaikatus Saba, ratu Saba didakwahi oleh Sulaiman alaihissalam, kemudian masuk Islam, dia mengatakan apa? Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku masuk Islam bersama Sulaiman. Menunjukkan bahwasanya nabi dan para rasul yang terdahulu pun agamanya Islam. Cuman Islam makna yang mana? Islam yang mana umum. Mahfum salah ya. Na'am barakallahu fikum. Wa ja'alaha ay Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'ala hadhil kalimah kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salam menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang masih tersisa pada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Fi dzurriyyatihi, yaitu pada keturunan-keturunannya. Fala yazalu fihim man yaqul la ilaha illallah. Maka senantiasa terus menerus ada di antara keturunan Nabi Ibrahim AS yang masih mengatakan kalimat la ilaha illallah. Lam yatrukuha kullihim. Mereka tidak meninggalkan seluruh mereka. Maksudnya barakallahu fikum, mereka tidak semuanya meninggalkan, ada yang masih mengucapkan dan juga merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Walam yusyriku kullahum, dan mereka juga tidak berbuat kesyirikan seluruhnya. Bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha, dan bahkan ada dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istiqamah di atasnya. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah tentunya yang paling pertama kali. Jangan sampai kita mengucapkan setiap hari kalimat la ilaha illallah enggak tahu artinya, jangan. Sangat disayangkan. Nah, jadi walaupun kita sebulan dua bulan mengenal dakwah salafiyah, ya tahulah kalimat la ilallah itu apa artinya. Jangan seperti dahulu, setahu kita kan dulu cuman tiada Tuhan selain Allah, ya enggak? Keliru. Paham ya? Makna la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak, itu penting sekali itu. Yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada sesembahan-sembahan yang lain kok disembah, tidak berhak, berarti bukan Allah. Selesai urusan. Tapi kalau antum mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah. Keliru kan? Keliru. Jadi jangan sampai keliru ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Walau kana adadan qalilan aw afradan, walaupun jumlahnya sedikit atau per individu saja yang mengucapkan kalimat tersebut, tapi masih ada. Falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bu'itsa bihadhil kalimah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat ini, na'am, kemudian seraya mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Masyaallah. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat penting dan juga besar maknanya. Jadi kalimat la ilaha illallah sering kita ucapkan, ya kan? Sering kita ucapkan. Tapi apakah sekedar makna atau sekedar ucapan saja? Tidak. Kita lihat sini. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat ini di antaranya. Maksudnya apa? Mendakwahkan kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah. Naam. Umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkannya, sungguh mereka telah terjaga dari diriku, harta-harta mereka, darah mereka, kecuali yang berhak, dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau perhitungan mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perhitungan amalan. Jadi kita boleh ya mengambil harta kaum muslimin itu boleh kalau sesuai dengan haknya. Mengalirkan darahnya kaum muslimin juga boleh kalau sesuai dengan haknya. Tapi kalau selain itu enggak ada unsur yang benar, tidak ada alasan yang benar, enggak boleh sama sekali. Rasulullah mengatakan apa? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalas. Artinya darahnya seorang muslim enggak halal. Darahnya seorang muslim itu enggak halal. Jadi hati-hati, jangan mudah-mudahan membunuh, meneror, membunuh diri, jangan. Itu semuanya aliran sesat itu. Paham ya? Ahlus sunnah itu yang paling semangat dalam memerangi pemberontakan, memerangi terorisme, memerangi komunisme dan semisalnya. Jadi jangan sampai kita pikirannya ingin bunuh ini, bunuh itu, jangan. Itu keliru. Kenapa barakallahu fikum? Perhatikan, tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan salah satu tiga perkara. Berarti tiga perkara ini nanti boleh. Pertama, as-sayyibuz zani, seorang penzina, seorang penzina yang sudah menikah, maka halal darahnya untuk dirajam. Syaratnya apa? Yang zina itu sudah menikah, lelakinya sudah menikah, ataupun perempuannya sudah menikah, kok berzina, itu halal darahnya untuk dirajam. Secara syarat Islam ini ya. Nah, yang kedua adalah an-nafsu bin-nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Namanya apa? Qisas. Paham ya? Qisas boleh, halal. Karena sebabnya qisas tadi itu. Nah, ada pun masalah rajam itu khusus bagi orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah. Kalau dalam keadaan masih gadis bagaimana? Lelakinya masih bujangan, perempuannya masih gadis, hukumnya lain lagi. Hukumannya nanti dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Beda kan? Tapi kalau yang berzina itulah orang yang sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Allahumma musta'an. Yang kedua adalah qisas tadi. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaah, orang yang murtad. Kalau orang murtad itu halal darahnya pada asalnya secara hukum syariat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, mengubah agamanya, semula agama Islam ditukar dengan agama kekufuran, bunuhlah dia, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya tiga ini halal darahnya. Wa illa, kembali ke hukum asal, enggak boleh membunuh kaum muslimin, enggak boleh membuat kekacauan, enggak boleh membuat keonaran, baik dengan cara membunuh diri atau dengan cara yang lainnya, itu haram hukumnya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Ta'ala menyatakan, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai kalian. Kita dicintai kok malah bunuh diri. Jadi sangat disayangkan ya, kelompok-kelompok sesat yang mengaku ahlus sunnah, berjenggot, berjubah, tapi apa? Suka bunuh diri. Bom sana, bom sini, teror sana, teror sini. Itu bukan ahlus sunnah. Itu adalah para pencoreng, para perusak dakwah ahlus sunnah wal jamaah, mengatasnamakan atau berkedok di bawah selimut ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati itu. Namanya ahlus sunnah adalah orang yang senantiasa ingin kalau negeri itu aman, tentram, tidak ada kekacauan, keributan, itulah ahlus sunnah. Paham ya? Bukan dengan cara yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi jangan tertipu ya. Itu kelihatannya ahlus sunnah itu. Nah, apa buktinya? Pakai sorban, jenggotnya panjang, kemudian celananya cingkrang, berjubah. Tapi dia membolehkan apa? Membolehkan demonstrasi, membolehkan bom bunuh diri, bukan ahlus sunnah. Hati-hati. Nah, ahlus sunnah sangat melarang keras yang namanya kerusakan, keonaran, kerusuhan, demonstrasi, kudeta, revolusi, semua haram, tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati ya. Naam barakallahu fikum. Jadi hukum asalnya darahnya kaum muslimin adalah haram. Enggak boleh bermudah-mudahan kita membunuh atau mengalirkan darahnya kaum muslimin. Ancamannya berat. Ancamannya Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah." Artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ancamannya, balasannya adalah neraka jahanam, dan dia akan kekal di situ, tinggal lama di neraka tersebut, dan kemudian berikutnya adalah kekal di dalamnya, tinggal lama di neraka tersebut, kemudian tidak ada penolong sedikit bagi orang tersebut. Allah musta'an. Jadi balasannya ngeri sekali. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, neraka jahanam khalidan fiha. Kemudian setelahnya apa? Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah, dapat kemurkaan Allah Ta'ala dan dapat laknat. Jadi hati-hati, jangan bermudah-mudahan mengalirkan darahnya kaum muslimin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Berikutnya disebutkan di sini barakallahu fikum, hafizakumullah, Farrasul bu'itsa bi la ilaha illallah wa hiya al-kalimatu allati ja'alaha jadduhu Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikannya apa? Masih tersisa berada di keturunan-keturunan beliau. Yaitu kalimat apa tadi? Kalimat la ilaha illallah. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqib Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keturunan Nabi Ibrahim, termasuk keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ba'athahu Allah biha yad'u an-nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha fa hiya kalimatun 'azimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la ilaha illallah dan mendakwahi manusia dengan kalimat tersebut dan memerangi manusia karena mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah adalah kalimat apa? Kalimat yang sangat besar. Kenapa kok bisa demikian? Karena Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, apa jaminannya? Surga. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya sebelum dia meninggal kok kalimat la ilaha illallah, sungguh dia akan masuk surga. Jaminannya besar. Tapi bagaimana? Apakah sekedar ucapan saja? Tidak cukup. Jadi kalau ucapan saja enggak cukup ya, diucapkan, dipahami maknanya, diamalkan. Naam. Berikutnya. Wa la'allahum yarji'un. Semoga mereka semuanya mau kembali, ay yarji'una ilaha. Semuanya hendaknya atau semoga semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Kemudian berikutnya, wa bi'satu wa na'am wa bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raja' ilaiha al-kathir min dzurriyyati Ibrahim. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim alaihi wasallam kembali kepada kalimat tersebut. Ingat-ingat ya. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, ingat-ingat. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi hadhil kalimah wa da'wat ilaiha wa tahqiqiha wal 'amali bih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am diutus untuk mendakwahkan kalimat ini. Dengan kalimat la ilaha illallah diperintahkan untuk mendakwakannya dan merealisasikannya, mewujudkannya dan mengamalkannya. Jadi kalimat la ilaha illallah apa artinya tadi? La ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Artinya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ingat-ingat ya, yang keliru apa? Yang keliru tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Artinya kenapa keliru? Berarti Tuhan-Tuhan yang ada adalah Allah. Keliru. Yang benar tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Berarti kalau ada batu, bulan, bintang, kuburan atau berhala kok disembah, itu enggak berhak, berarti bukan Allah. Paham ya? Jadi yang benar makna la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Itulah keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita lihat di sini. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi hadhihi al-kalimah wa da'wat ilaiha wa tahqiqiha wal 'amal biha, bal inna kullar rusuli bu'itsu biha. Bahkan setiap rasul, setiap nabi mereka diutus untuk menyampaikan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Naam. Sekarang kalau diperhatikan, orang-orang yang dari kalangan nah barakallahu fikum ahlu bid'ah wad dalal atau orang yang jauh dari ilmu, mereka mengucapkan tahlil 1000 kali, 100 kali, sekian kali misalnya, enggak tahu maknanya, cuma diucapkan. Itu ada faedahnya kira-kira? Enggak ada faedahnya. Yang ada faedahnya itu walaupun 1 kali 2 kali tapi tahu artinya, tahu maknanya, mengamalkannya. Dia bacanya 1000 kali tapi mintanya ke kuburan. Sama aja kan? Dia bacanya 500 kali mintanya kepada Pak Mayit yang sudah dikubur. Berarti dia tidak merealisasikan, tidak mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Artinya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan jauhilah at-taghut. Apa taghut tadi? Apa makna taghut tadi? Kita lewati. Nama antum? sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, semua atau segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid. Kalau manusia disyaratkan dia ridho. Jadi kalau ada orang kok disembah kok ridho, ada orang ditaati selain Allah kok ridho, senang gitu, itu tauhid nanti. Hati-hati. Tapi kalau dia tidak ridho, enggak mau, tapi dipaksa terus, berarti dia bukan tauhid. Paham ya? Jadi tauhid adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, baik itu bulan, bintang, matahari, bebatuan, pohonan, kalau disembah selain Allah taala maka itu tauhid. Naam. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini At-Tamimi rahimahullah, beliau juga punya karangan kitab khusus itu. Judulnya Makna Tauhid. Makna tauhid. Dibahas tuntas itu apa itu tauhid, kemudian siapa pemimpinnya? Karena pemimpin tauhid adalah iblis la'natullah alaih. Jadi iblis itu pemimpinnya itu. Paham ya? Jadi iblis pemimpin tauhid. Nah, bukan di sini pembahasannya ya. Naam, kita lihat sini. Hadza ma'na la ilaha illallah, u'budullaha wajtanibut tauhid. U'budullaha apa? Isbat. Wajtanibut tauhid apa? An-nafi. Jadi ternyata di dalam ayat ini ada dua rukun la ilaha illallah. Apa tadi dua rukun tadi? Dua rukun la ilaha apa tadi? An-nafi wal isbat. Ingat-ingat ya. An-nafyu wal-isbat. Naam. Sini isbatnya yang mana? U'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini apa? Isbat. Wajtanibut tauhid. Dan jauhilah oleh kalian at-tauhid. Apa namanya? An-nafi. Ini perhatikan ya. Naam. Kata beliau, hada makna an-nafyu wal-isbat. Inilah makna an-nafyu wal-isbat. Jadi kalimat la ilaha illallah ada dua rukun yang sangat penting. Apa dua rukun tadi? Apa? Antum. Apa rukun la ilaha illallah? Apa? Santai aja lah. Apa pak? An-nafyu wal isbat. Dua rukun itu adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, isbat itu penetapan. Syaratnya ada delapan, sudah kita sebutkan. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Na'am. Kita lihat sini. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelum enam dari kalangan Rasul, melainkan aku atau kami telah memberikan wahyu kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali aku, kata Allah Ta'ala. Maka ibadahilah, sembahlah aku. Naam. Kemudian berikutnya, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ala man yasha'u min ibadih. Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para malaikat. Naam, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun yang Allah taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Naam, maksudnya dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Apa yang diturunkan, apa yang diperintahkan barakallahu fikum, yang diperintahkan adalah agar para nabi dan para rasul mengatakan, berilah peringatan, kabarkanlah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepadaku. Naam, sudah kita lewati ya. Jadi at-tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan semata-mata kalimat saja, namun ada rukun-rukunnya dan ada pula syarat-syaratnya. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan. Kullu rusuli bu'itsu bi la ilaha illallah. Setiap para rasul mereka diutus untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Walakin Ibrahim alaihissalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taquma as-sa'ah. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tersebut masih tersisa pada keturunan-keturunannya hingga tegak hari kiamat. Maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Karena kalau tegak hari kiamat sudah tidak ada lagi orang baik, orang soleh itu enggak ada, terus kemana? Sekarang kalau kita ahlus sunnah wal jamaah ya, sunniun salafiyun, mengenal dakwah ahlus sunnah wal jamaah, terus pada kemana? Kok hari kiamat pada enggak ada, kepada kemana kira-kira? Pada kemana? Ahlus sunnah nanti di akhir zaman. Pada kemana pak? Antum pak? Antum, ahlu sunnah nanti di akhir zaman pada kemana kok katanya gak ada? Kemana? Apa? meninggal dunia. Naam, semuanya diwafatkan nanti. Allah Ta'ala utus apa tadi? Angin, yang angin tersebut sehalus sutra. Setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala mencium bau tersebut akan wafat nanti. Tinggal orang-orang yang jahat, tinggal orang-orang yang jahat. Nah, ketika itulah Ka'bah yang semula dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancurkan oleh orang jahat tadi itu diantaranya. Siapa orang jahat tersebut? Siapa orang jahat tersebut? Ahabah semuanya? Susah aman. Susah? Orang ini asalnya dari Ethiopia, Habasyah. Memiliki dua betis kecil. Paham ya? Siapa? Tentu-tentu yang anak tujuh. Antum? Berat ya? Sulit namanya. Sulit. Karena kita orang Indonesia. Paham ya? Apa? Du suai kotain. Caranya mudah. Antum ambil dulu sakoh itu kan sakoh itu kan betis. Kalau dikecilkan suai koh. Nah suai koh itu kan satu. Kalau dua suai kotain. Suai kotain. Ya kan seperti itu. Du suai kotain. Jadi orang yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman nanti dari Ethiopia tadi dikenal dengan du suai kotain. Coba. Mau masih keliru? Antum. Antum. Kok berat sekali sih? Bismillah. Bukan zu. Zu. Zu suai kotain. Bismillah. Naam. Du suai kotain. Antum. Itu namanya ya. Ingat-ingat. Itu nanti yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman. Naam. Allahul musta'an. Karena tidak ada lagi orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh sudah pada diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu orang-orang jahat memungkinkan untuk menghancurkan Ka'bah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Yakhribul Ka'bah yaumal qiyamah du suwai qatain minal habasyah. Nanti di hari kiamat itu akan dihancurkan Ka'bah itu oleh orang yang dari sumbernya atau asalnya dari Habasyah, Ethiopia, yaitu du suwai qatain. Du suwai qatain. Naam, nanti lagi yang latihnya ya, yang jelas sudah kami kabarkan. Naam barakallahu fikum wa hafizakumullah. Berikutnya kata beliau di sini, wala yazalu fi dzurriyyati ibrahim man yatawarasu hadhil kalimah ilman wa amalan wa tahqiqan. Dan masih ada terus menerus pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang saling mewariskan kalimat la ilaha illallah secara ilmunya, amalannya, dan juga merealisasikannya. Nah, barakallahu fikum, mewujudkannya itu. Jadi masih ada saling mewariskan kalimat la ilaha illallah, baik dari sisi ilmunya, amalannya, atau merealisasikan, mewujudkan kalimat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa in a'rada 'anha al-aktsarun, walaupun orang itu kebanyakan berpaling dari, tapi hati-hati. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Ighathatul Lahafan, beliau memberikan fonis hukuman bagi orang yang berpaling dari tauhid. Kata beliau, fal mu'ridu 'an at-tauhid musyrikun sya'a am aba, kata beliau. Orang yang berpaling dari tauhid itu musyrik dia. Mau atau enggak mau dia musyrik. Kalau berpaling dari tauhid. Tauhid itu mengesakan menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Kemudian kata beliau, wal mu'ridu 'an sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Artinya, dan orang yang berpaling dari as-sunnah dia dikatakan mubtadi', pelaku bid'ah dan sesat. Mau ataukah mau itu fonis secara global. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah ikhwani wa akhwati fillah, hendaknya kita senantiasa mempelajari dan mengetahui makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian berikutnya qala al-imam al-mujaddid al-syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagian atas itu. Jadi kalau antum megang kitabnya yang atas itu, yang di atas garis namanya matan. Matan itu inti kitabnya. Bawahnya di bawah garis namanya syarah penjelasan. Itu ya, yang di atas itu, atas garis itu, bukan yang paling atas ya, bawahnya itu. Kata beliau, walaisal muradu qauluha, walaisal muradu qaulaha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha. Perhatikan, kata beliau, bukan semata-mata yang diinginkan adalah ucapannya terhadap kalimat la ilaha illallah kemudian bodoh terhadap maknanya, itu enggak diinginkan. Jadi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu jangan bodoh dengan maknanya. Tadi apa makna tadi? Makna la ilaha illallah tadi? Antum ah? Apa maknanya dari makna la ilaha illallah? Ahsan. Itu makna yang benar ya. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Adapun tiada Tuhan selain Allah itu masih kurang. Paham ya? Tiada Tuhan selain Allah itu kurang. Karena berarti seakan-akan apa? Tuhan-Tuhan yang ada adalah Allah, itu keliru. Na'am, Allah al-musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, walaisal muradu qawlaha bilisani ma'al jahli bima'naha. Bukan yang diinginkan di sini adalah apa? Ucapan la ilaha illallah dengan lisannya bersamaan dia tidak mengetahui maknanya. Nah, itu tidak diinginkan ya. Yang diinginkan adalah apa? Yang diinginkan adalah ucapan tersebut diiringi memahami maknanya dan mengamalkannya. Kita lihat syarahnya. Bawah itu perhatikan. Syarah berarti penjelasannya ya. Kalau anak sebut syarah berarti penjelasannya bawah itu nomor 3 itu. Laisal maksudu qawla la ilaha illallah bilisani faqat min ghairi fahmi li ma'naha. Bukan yang diinginkan dengan ucapan la ilaha illallah adalah dengan lisan saja, bukan itu. Tanpa memahami maknanya, la budda an tata'allama makna la ilaha illallah. Tapi harus mempelajari apa itu makna la ilaha illallah. Naam, amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha. Adapun kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah tapi kamu enggak tahu maknanya, fa innaka la ta'taqid ma dalat 'alaihi. Berarti kamu tidak meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ini enggak sembarangan ini ya. Tingkatan dokter aja, tingkatan dokter, profesor, kalau dia enggak pernah mempelajari ilmu tauhid ini, enggak mempelajari ilmu la ilaha illallah, belum tentu tahu artinya. Yang benar. Paham ya? Karena makna la ilaha illallah sembarangan. Makna la ilaha illallah maknanya apa tadi? Tidak ada sembah selain Allah. Tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali Allah. Naam, harus ada lafaz berhak. Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paling minim mereka tanya apa Pak makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Seringnya gitu. Padahal itu keliru enggak? Naam, kita luruskan barakallahu fiik. Kita luruskan. Jadi mempelajari ilmu tauhid itu paling penting diantaranya. Karena ilmu tauhid ini ilmu yang menghantarkan kita nanti selamat dunia dan akhiratnya. Insyaallah taala. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau di sini, "Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhalu?" Bagaimana kamu meyakini sesuatu yang kamu itu malah bodoh, enggak tahu artinya? Mengucapkan la ilaha illallah ditanya artinya apa enggak tahu, kan keliru. Ucapkan tahu artinya gitu loh. Kemudian amalkan. Fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidahu. Hendaknya wajib dan harus kamu itu tahu maknanya kemudian kamu meyakininya. Jika Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Anda upayakan juga mengetahui maknanya. Harus itu. Karena maknanya itulah yang akan apa? Direalisasikan, diwujudkan. Kalau cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah misalkan. Oh ya, tapi enggak tahu artinya, enggak tahu maknanya. Paham ya? Masih nyembah kuburan, minta kepada kiai, minta kepada na'am wali misalkan, itu berarti dia tidak paham makna la ilaha illallah. Allah mustan, minta kepada Allah Ta'ala langsung. Maksudnya bagaimana? Ya minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ada 3 kemungkinan. Kalau kalian berdoa kepada Allah Ta'ala, ada 3 kemungkinan. Dikabulkan langsung juga bisa. Ditunda nanti dari kiamat juga bisa. Atau kamu atau kita semuanya dipalingkan dari kejelekan yang ada yang akan menimpa kita. Nah, jadi doa itu kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Wah, sudah berdoa berkali-kali gak dikabulkan. Misalnya, seringnya orang gitu ya. Itu keliru. Itu namanya istijal, tergesa-gesa dalam berdoa. Rasulullah mengatakan akan senantiasa la yazalu du'aul abdi yustajab. Semakna dan itu ya. Senantiasa doanya seorang hamba itu dikabulkan malam yasta'jil, selama tidak tergesa-gesa. Akhirnya para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa mal istijal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa? Orang berdoa kok tergesa-gesa? Rasulullah mengatakan, "Na'am yaqulu ar-rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibuli." Yaitu orang yang mengatakan, aku sudah berdoa seperti ini, tapi enggak pernah melihat aku dikabulkan. Nah, ini namanya tergesa-gesa. Berdoa itu sabar, setahun dua tahun tetap berdoa terus. Karena doa itu ada apa? Tiga kemungkinan tadi itu. Ima dikabulkan langsung, waktu itu juga mungkin atau dalam waktu yang sangat dekat, atau dipalingkan dari dia kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya, atau nanti ditunda di hari kiamat. Masya Allah, doa seperti itu. Jadi sabar dalam berdoa, barakallahu fikum. Naam. Minta rezeki kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah kami rezeki yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah. Paham ya? Dia berdoa, setiap hari berdoa. Ya Allah, berilah kami rezeki. Tapi dia berkeluh kesah. Sudah berdoa berkali-kali, tapi enggak pernah dapat uang. Berarti dia pemahamannya kurang. Karena dia memahami rezeki itu hanya uang. Rezeki itu uang atau bukan? Uang itu diantara rezeki, bukan semua rezeki itu uang. Jadi kalau antum minta rezeki itu kemudian kok enggak dikasih uang, itu jangan ngomel-ngomel ya, karena rezeki itu banyak sekali maknanya rezeki itu. Kalian hidup di atas Al-Qur'an was sunnah, dipahamkan Al-Qur'an yang benar, dipahamkan as-sunnah benar, rezeki bukan? Rezeki. Jadi kalau kalian minta rezeki, ya Allah, Allah marzuqna, misalkan ya Allah berilah kami rezeki, rizqan thayyiban mubarakan fi, rezeki yang baik yang diberkahi. Itu jangan pikirannya rezeki itu uang terus. Namanya uang itu cuma diantara rezeki uang. Tapi selain uang banyak sekali rezeki. Di antaranya kalian atau kita semuanya wafat di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu rezeki yang paling berharga dan paling utama dan paling besar. Nah, barakallahu fikum, apalagi di akhir zaman atau di akhir menjelang umur-umur akhir ya istilahnya, ketika sudah umur tua kalau dikenalkan sunnah paling bahagia seharusnya. Dan dijaga baik-baik. Kenapa barakallahu fikum ahwitakumullah? Karena umur umatnya Rasulullah berkisar antara 70 sampai atau 60 sampai 70. Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Sedikit sekali yang lebih daripada 70 tapi ada. Nah, umur kita sekarang berapa? Mungkin ada yang sudah 30, ada yang 40, ada yang mungkin 60, paham ya? Sehingga harus bersiap-siap. Gak pandang umur, yang namanya kematian itu datang gak ngetuk pintu ya. Yang muda pun akan mati dalam sesaat bisa. Yang tua pun masih diberi umur sampai 100 tahun juga bisa. Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Dengan jarak 50 ribu tahun tercatat semuanya. Si fulan ini nanti mati dalam keadaan tidak sakit. Bisa. Si fulan ini nanti sakit tapi tidak mati. Nah, maksudnya belum mati. Bisa juga. Paham ya? Si fulan ini baru umur sekian meninggal dunia. Bisa. Semuanya bagi Allah Ta'ala itu sudah diatur semuanya. Paham ya? Kalau gak percaya, buktikan. Orang yang sudah berupaya bunuh diri, naik ke lantai 4, jatuh gitu biar mati. Gak mati juga ada. Kakinya patah ke rumah sakit. Besok mencoba lagi bunuh diri, jatuh lagi, ternyata gak mati. Satunya yang patah kakinya. Namanya ke rumah sakit lagi. Karena belum ditakdirkan. Tapi orang-orang yang misalkan sudah datang ajalnya, takdirnya, dia tidur santai, tenang di kasurnya, pagi sudah gak bisa gerak lagi. Ada gak seperti itu? Banyak sekali. Menunjukkan bahwasanya ajal itu tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda. Yang jelas kita bersiap-siap. Nah, barakallahu fikum, bersiap-siap. Naam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala menyatakan fa idza jaa adaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, telah datang waktu mati mereka, tidak ada satu orang pun yang bisa menyegerakan, tidak pula mengakhirkan. Pasti mati dia. Oleh karena itu, kita semuanya hendaknya mengoreksi dan juga banyak-banyak beramal amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha assalamata wa afiyah. Berikutnya kata beliau di sini, barakallahu fikum wa hafizakumullah, fa lazimu, nama kata beliau, ta'taqidu biqalbika ma yalfidu bihi lisanak. Maksudnya kamu itu meyakini dengan hatimu apa yang telah diucapkan lisanmu. Jadi lisanmu itu mengucapkan la ilaha illallah, yakinilah la ilaha illallah itu tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Berarti kalau minta kepada Allah, jangan minta kepada kuburan. Paham ya? Naam, barakallahu fikum. Lah boleh enggak? Kalau ada orang tanya misalkan, Ustaz, boleh enggak kira-kira ziarah kubur itu boleh enggak? Boleh, disyariatkan. Tapi enggak usah bawa apa-apa. Paham ya? Enggak usah bawa kemenyan, enggak usah bawa air, enggak usah bawa bunga. Langsung ziarah. Paham ya? Karena kalau bawa bunga, bawa air, tujuan mereka, kalau kita siram biar dingin. Berarti pikiran dia itu kehidupan kuburan seperti kehidupan dunia. Keliru enggak? Keliru. Bunga ditaburkan katanya. Rasulullah juga pernah lewat melewati kuburan ada orang nangis karena diadab Rasulullah menancapkan apa? Pelepah kurma. Itu Rasulullah khusus, kita enggak bisa. Nah, terus bagaimana enggak perlu bawa bunga? Enggak perlu bawa bunga. Nah, terus bagaimana tangan kosong? Paham ya? Ke situ bismillah, sandal dilepas di luar area kuburan, berdoa di situ. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Itu doanya. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini, kuburan itu. Paham ya? Insyaallah taala kami semua akan menyusul kalian. Nasallaha lana wa lakumul afiyah. Kita meminta kepada Allah taala untuk kalian juga keselamatan dan juga ketentraman. Seperti itu. Paham ya? Enggak perlu bawa kemenyan, bawa bunga, bawa air disiramkan, alasannya biar dingin. Berarti dia memahami kuburan itu, alam kuburan sama dengan alam dunia ini sangat dangkal dan keliru. Paham ya? Buktinya Ustaz, kalau kita kubur sehari dua hari kita bongkar masih utuh. Katanya diadab juga katanya. Ya sama aja jawabannya. Berarti dia menganggap kehidupan dunia sama dengan kehidupan kuburan. Padahal lain enggak? Lain. Mereka itu merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya. Oleh karena itu sebutkan dalam sebuah hadis, apabila orang sudah meninggal dunia, dibawa ke kuburan, dikuburkan, kemudian orang-orang yang antar pergi, dia mendengarkan apa? Gesekan-gesekan sandal tadi orang yang pergi atau pulang tadi. Kemudian mayat didudukkan. Didudukkan oleh dua malaikat. Siapa itu? Munkarun dan Nakirun. Ditanya, siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Kalau bisa jawab, berhasil dia. Kalau bisa jawab, Rabb kami adalah Allah, Nabi kami adalah Nabi Muhammad, kemudian agama kami adalah agama Islam, dia akan dapat apa? Akan dibentangkan kasur dari surga. Masya Allah. Satu. Kedua, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Ketiga, ditampakkan di hadapannya surga. Masya Allah. Ini yang bisa jawab. Yang tidak bisa menjawab, walayyadubillah, dari kalangan orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, orang kafirin, kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya pada menempel. Kemudian dibentangkan kasur dari neraka, ditampakkan di hadapannya itu neraka. Dalam riwayat yang lain, dipalu dengan semacam palu yang sangat besar, palu tersebut sekali pukul itu dia langsung apa? Mengeluarkan teriakan yang sangat mengerikan sekali. Teriakan tersebut barakallahu fikum tidak didengar oleh makhluk-makhluk yang ada dan selain apa? Nah, barakallahu fikum intinya tidak didengar oleh manusia dan jin. Paham ya? Yang dengar itu mungkin hewan semisalnya. Dan kalau seandainya dan yang lain didengar oleh makhluk-makhluk tadi ini saya akan pingsan. Menunjukkan ngeri sekali keadaannya. Itu keadaan alam kubur. Jadi bedakan ya, alam kuburan lain dengan alam dunia. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau di sini, falazimu an tata'allam ma'na la ilaha illallah. Maka yang wajib kamu atau anda atau kalian semuanya mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisan min ghairi fahmin li ma'naha fahadha la yufidu syai'a. Adapun semata-mata mengucapkan dengan lisannya tanpa memahami maknanya, tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu artinya, tahu maknanya dan mengamalkannya. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, aidan la yakfi al-i'tiqadu bil qalbi wa nutqil lisan. Tidak cukup dua ini. Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan tok enggak cukup. Harus diiringi dengan apa? Amalan. Paham ya? Diucapkan, diyakini kemudian diamalkan. Itu ingat-ingat dikunci itu, tiga itu. Nah, kata beliau, bala budda minal amal bimuktadoha, bahkan harus mengamalkan dengan konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah. Wa dzalika bi ikhlasil ibadati lillah, yang demikian terjadi dengan cara mengikhlaskan peribadatan murni untuk Allah taala, wa tarki ibadati man siwa, dan juga meninggalkan peribadatan selain na'am barakallahu fikum Allah subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah kalimatun nutika wa ulima wa umila. Maka kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang diucapkan, diketahui maknanya dan diamalkan. Laisat kalimatan lafdhin faqat. Maksudnya bagaimana? Bukan semata-mata ucapan yang dilafadzkan saja, atau dibaca juga bisa. Fala ilaha illallah kalimatun nutqin wa ilmin wa amalin. Laisat kalimatan lafdhin faqat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang diucapkan, diketahui maknanya dan diamalkan, bukan semata-mata kalimat yang diucapkan saja. Maksudnya ya, karena ada kelompok-kelompok sesat yang mereka itu memahami makna iman itu enggak perlu ada amalan, yaitu kelompok Murji'ah. Kelompok apa? Kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu kalau orang beriman sudah ngomong la ilaha illallah, enggak paham maknanya yang penting sudah ngomong cukup. Enggak perlu amalan. Salat enggak perlu. Puasa enggak perlu. Zakat enggak perlu. Lah kenapa enggak perlu cukup la ilallah katanya? Keliru enggak ini? Keliru enggak? Keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar kalimat la ilaha illallah diucapkan, dipahami maknanya, diamalkan, itu adalah keimanan, definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Jadi definisi al-iman menurut ahlu sunnah wal jamaah apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang-orang Murji'ah imannya orang stabil, bermaksiat atau tidak, minum khamar, berjudi atau berzina, imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Na'udzubillah itu ya, itu kelompok apa? Murji'ah. Hati-hati. Kelompok Murji'ah ini kelompok sesat yang mereka itu menghilangkan amalan dari definisi iman. Jadi iman itu enggak butuh amalan. Jadi seperti Fir'aun, iblis itu mukmin katanya. Sudah ngakui Allah Ta'ala ada kan? Ngakui Allah Ta'ala, ngakui enggak mereka? Ngakui. Itu sudah mukmin yang sempurna katanya. Yang keliru. Akhirnya ujung-ujungnya kelompok Murji'ah itu kalau ada orang pelaku dosa besar mati, di akhirat wajib masuk surga. Ada orang pelaku dosa besar meninggal dunia, kalau di akhirat wajib dimasukkan surga. Ini kelompok Murji'ah tadi. Keliru enggak ini? Yang benar bagaimana yang benar? Yang benar. Antum. Pelaku dosa besar kalau meninggal dunia di akhirat bagaimana? Masuk surga wajib atau enggak? Ewanan? Dihukum dulu. Langsung gitu atau dirinci? Antum mau coba? Antum? Antum mau coba? Terserah pada kehendak Allah, apa diampuni Allah atau diajak Allah. Naam, tahta masyiatillah jawabannya. Jadi pelaku dosa besar itu ya, ini pendapat yang sahih ya. Pelaku dosa besar itu di akhirat nanti tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Tapi jika menghendaki untuk ngampuni, diampuni. Langsung masuk surga. Naam. Pelaku dosa besar itu ada berapa dosa? Banyak sekali. Dosa besar itu ada dosa besar yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Ada dosa besar yang sekedar dia dikatakan pelaku dosa besar, enggak sampai kekufuran. Seperti minum khamar, berjudi, berzina, dosa besar itu. Nah, dosa besar yang masuk dalam kekufuran apa? Kesyirikan. Syirik akbar kufur. Paham ya? Mengeluarkan dia dari agama Islam. Nah, pelaku dosa besar yang seperti penzina, penjudi, pemabuk tadi itu kalau meninggal dunia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Tapi kalau Murji'ah bagaimana? Wajib masuk surga. Nah, enak kan? Enak. Enak. Pendapat keliru. Pendapat sesat itu ya, hati-hati ya. Nah, mohon musta'an. Nah, ada lagi kelompok yang parah, ekstrim. Bukan ekstrim ya. Ekstrim. Paham ya? Kelompok yang ekstrim itu kelompok Khawarij. Khawarij sama Mu'tazilah sepakat. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Wow. Jadi kekal. Ahlus sunnah pertengahan. Ahlus sunnah pertengahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Apa itu maksudnya? Ahlus sunnah pertengahan. Pelaku dosa besar di akhirat nanti tergantung dengan kehendak Allah taala. Jika menghendaki untuk diazab, Allah taala akan mengazab sesuai dengan kadar dosanya, ujung-ujungnya ke surga. Jika Allah taala menghendaki diampuni, akan diampuni dan langsung masuk surga. Bisa? Naam. Tapi jangan mencoba. Karena sebagian orang apa? Sebagian orang awam atau sebagian orang jauh dari ilmu, wah enggak masalah lah minum khamar berjudi enggak masalah, ujung-ujungnya juga ke surga kok. Boleh enggak gitu? Enggak boleh, berarti dia mau mencicipi neraka itu ngeri loh, jangan sembarangan loh. Neraka yang paling rendah, yang paling ringan saja adabnya Abu Thalib bagaimana? Berdiri di atas bara api hingga otaknya apa? Mendidih, bayangkan ngeri sekali. Kok malah mencoba? Berarti dia enggak paham itu loh. Ujung-ujungnya juga masuk surga. Ya kalau dia langsung masuk surga lalu diadab dulu bagaimana? Ngeri. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan di sini. Amal Murji'ah ini. Beliau jelaskan masya Allah bagus sekali ini ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di sini amal murjiah. Adapun kelompok murjiah fahum yakulun, maka mereka mengatakan yakfi atalafud bila ilallah, cukup. Cukup melafadkan kalimat la ilaha illallah cukup dah. Bebas setelah itu. Mau kemana saja silakan, tafadhol. Katanya gitu. Bebas. Yang penting sudah melafadkan kalimat la ilaha illallah surga langsung. Walaupun enggak paham maknanya, walaupun enggak paham maknanya. Walaupun enggak amalkan, walaupun enggak amalkan. Keliru enggak ini? Kita lihat. Au yakfi at-talafud biha ma'itiqadin ma'naha. Ini juga sama-sama pecahan murjiah. Atau yang penting dia melafadkan dan meyakini saja walaupun tidak mengamalkan. Wal amalu laysa bilazim, amalan itu bukan termasuk perkara yang wajib. Padahal wajib enggak? Wajib. Diucapkan, diyakini, diamalkan. Itu harus kita pegang baik-baik itu ya kuncinya. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahli jannah, masyaallah. Berdasarkan keyakinan ini mudah sekali. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia tidak mengamalkan konsekuensi keharusan kalimat la ilallah, maka dia termasuk penduduk surga. Mudah kan? Mudah. Tapi ini pendapat yang keliru. Nah, pendapat yang keliru ya, Rasulullah mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing kalian itu akan dipermudah dengan apa? Dengan takdir yang Allah telah tentukan untuk dirinya. Kalau dia memang termasuk orang yang sengsara, dia akan mengamalkan perbuatan maksiat mudah dia. Tapi kalau dia termasuk orang yang bahagia, dia akan mengamalkan kebaikan mudah juga. Apa maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan dan perlu direnungi kembali barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita punya pemikiran seperti murjiah ini. Karena kalau orang punya pemikiran seperti pemikiran murjiah ini, dia enggak mau beramal. Mengucapkan cukup katanya. Kita lihat ini. Walau lam yusalli wa lam yuzakki wa lam yahut wa lam yasum. Walaupun dia tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak puasa, masuk surga. Wah, ngeri kan? Ngeri sekali. Nah, Allahu musta'an. Walau fa'ala al-fawahisha wal kaba'ira waz-zina was-sarqah wasyurbul khamr. Walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa besar, berzina, mencuri, minum khamr, wa fa'ala man yuridu minal ma'asi, dan dia melakukan atau mengerjakan seluruh berupa perbuatan-perbuatan maksiat, wa tarakat ta'ati kullaha, dan dia meninggalkan ketaatan-ketaatan seluruhnya, maka dia tetap penduduk surga katanya. Ini keliru ini ya. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an, kata beliau, li'annahu takfihi la ilallah indahum, karena menurut mereka kalimat la ilaha illallah cukup diucapkan saja. Ada juga yang mengatakan cukup diyakini dan diucapkan saja, tapi amalan enggak harus. Amalan enggak harus. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai kita punya benih-benih murjiah, ngaku ahlu sunnah, sunni salafi. Kamu siapa sih? Aku sunni salafi, ahlu sunnah. Tapi dia enggak ngamalkan apa? Enggak mengamalkan akhlak-akhlak, metode prinsip ahlu sunnah jamaah, maka dikhawatirkan dia memiliki benih-benih murjiah ini. Ngeri sekali. Amalkan. Kalau dia mengaku sunni salafi, ikuti jejaknya para salaf. Kalau dia mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, continue, komitmen dengan apa? Jejaknya para salaf Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil. Karena dalil Al-Quran Sunnah sama saja. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai sekedar mengucapkan, kami ahlu sunnah kok, sunni salafi kok. Tapi celananya masih bantolon, masih isbal, jenggotnya dipotong, cukur misalkan. Itu nanti masuk dalam kategori apa? Sunni asi. Paham ya? Maksudnya dia itu bisa dikatakan sunni, akidahnya sunni, tapi dia pelaku maksiat. Hati-hati itu ya. Nah, kita kan inginnya murni. Inginnya ya sunni salafi enggak bermaksiat itu. Yang jelas manusia tidak maksum dari kesalahan. Tidak aman dari kesalahan. Namun kita berusaha untuk menutupi dan untuk apa? Tidak melakukan kesalahan. Paham ya? Adapun terjatuh itu wajar saja. Jangan dicela. Masa syekh bisa salah katanya? Masa ulama bisa keliru? Keliru enggak ucapan itu? Keliru enggak kira-kira? Keliru. Ulama atau syekh atau ustaz bisa keliru. Karena apa? Karena manusia tidak maksum dari kesalahan. Yang maksum itu para nabi dan para rasul. Jadi kalau ada syekh, ada ulama keliru itu ya jangan dicaci. Paham ya? Tapi dijelaskan kekeliruan yang mana, kemudian kelirunya fatal atau tidak itu loh. Paham ya? Karena manusia itu tidak aman dari fitnah. Paham ya? Tidak apa? Istilahnya tidak memiliki sifat yang maksum. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menjadikan mereka itu wahyu. Nah, dinasihati. Nah, mengikuti pendapatnya Syekh Fulan. Syekh Fulan keliru. Masa Syekh bisa keliru katanya? Berarti dia apa? Mengikuti hawa nafsu. Namanya Syekh itu bisa keliru ya. Ustaz bisa keliru. Apalagi kita ya istilahnya. Lebih banyak lagi kekeliruannya. Yang jelas kita semuanya berupaya untuk tidak keliru. Tapi kalau terjatuh dalam kekeliruan itu wajar karena manusia tidak maksum. Naam. Allahumma musta'an. Kita ambil lagi barakallahu fikum, hadza madhhabul murji'ah. Ini adalah pendapatnya, keyakinannya murji'ah. Ini baru kelompok satu ya. Kelompok-kelompok satu banyak sekali. Rasulullah sudah mengkabarkan wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umatku ini nanti akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluhum benar. Mereka semuanya akan masuk ke neraka, mendapatkan ancaman neraka illa wahidah, kecuali satu. Akhirnya para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Siapa satu itu wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Man kana mislu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Itu orang-orang yang dia seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah yang selamat. Al-firqatu an-najiyah, at-ta'ifatu al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, itu yang selamat. Mengikuti jejaknya generasi para salafun salih. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Berikutnya. Alladzina yukhrijuna al-amal min haqiqatil iman, yaitu kelompok murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Jadi keimanan enggak perlu amalan kata mereka. Wa ya'tabiruna al-amala in jaa'a fa biha wa ni'mat wa in lam yaji fa innaha takfi la ilaha illallah indahum. Mereka menganggap amalan itu jika didatangkan pun enggak masalah, itu yang bagus. Tapi kalau seandainya tidak mengamalkan enggak masalah, cukup kalimat la ilaha illallah katanya. Jadi kalimat la ilaha illallah cukup walaupun tidak mengamalkan, tapi kalau diamalkan ya bagus itu katanya. Nah, ini keliru ya. Allahul musta'an. Wa yastadilluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Mereka bermudah-mudahan, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang di dalamnya ada makna apa? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sungguh dia akan masuk surga. Ini kan cuma ucapan saja kata mereka. Enggak ada di sini mengamalkan ya kan? Enggak ada juga meyakini. Mereka berdalilkan dengan ini. Kita lihat. Walakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam maktasara ala hadhil hadis. Tapi Rasulullah itu enggak mencukupkan hadis ini saja. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ahadits ukhra tuqayyid hadhil hadis. Tapi Rasulullah itu memiliki hadis yang lain yang menguatkan hadis tersebut. Perhatikan ya. Di dalam hadis tadi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sungguh dia masuk surga. Jadi cukup ucapan saja katanya. Kita katakan hadis itu enggak hanya satu. Hadis banyak sekali. Dan hadis yang lainnya itu menguatkan sebagiannya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga menguatkan sebagian yang lainnya. Kita lihat. Walabudda an tajtami'a baina kalamin rasul sallallahu alaihi wasallam. Walabudda an tajma' baina kalamin rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'din. Harus kamu atau harus kalian menggabungkan, mensinkronkan antara ucapan Rasulullah sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Jadi hadis itu banyak ya. Jadi hadis yang tadi yang masih mutlak tadi, barang siapa, tentu yang masih umum tadi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sungguh dia akan masuk surga. Itu masih umum kan? Nah, dikuatkan, diikat dengan syarat-syarat yang lain di hadis yang lain. Kita lihat sini. La anta khudha minhu tarfan wa tatruku wa tatruka tarfan. Bukan maknanya kamu mengambil sepotong hadis kemudian meninggalkan potongan yang lainnya. Ini keliru ya. Jadi kalau hadisnya panjang itu jangan dipotong-potong. Kalau ada keterkaitan sebutkan semuanya biar orang itu enggak apa? Enggak samar itu loh. Biar orang itu enggak keliru dalam memahami hadis tersebut. Naam. Li'anna kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan. Dikarenakan ucapan Rasul itu saling apa? Menjelaskan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Wa yubayyinu ba'dahu ba'dan, dan juga saling menjelaskan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Ammal ladzi ya'khudhu tarfan wa yatruku tarfan fa innahu min ahli az-zayg alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili. Artinya adapun orang yang senang mengambil potongan hadis meninggalkan potongan yang lainnya padahal ada keterkaitannya, ini merupakan orang yang apa? Yang hatinya berpenyakit. Jadi kalau hadisnya panjang ada keterkaitannya sebutkan semuanya. Jangan potongannya tok ujungnya gitu tok, yang lainnya enggak sebutkan. Nah, itu keliru ya, kita lihat. Yang mereka mengikuti apa? Mengikuti apa-apa yang masih tersamarkan. Jadi dalil masih samar-samar diikuti oleh mereka. Tujuannya apa? untuk mencari fitnah dan mencari apa? Mencari takwilnya. Takwil maksudnya mencari apa? Mencari nam tafsir, yang mencari apa? Barakallahu fikum, mencari makna-makna yang sesuai dengan hawa nafsunya. Allahu musta'an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Ini berarti ada tambahannya berarti ya. Nah, artinya apa? Artinya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia kufur, dia meninggalkan seluruh apa yang sembah selain Allah, baru dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Hadis yang kita lewati pertama tadi itu, naam, hadisnya perlu disempurnakan lagi. Dimaknai dengan apa? Disempurnakan dengan hadis yang lain. Nah, yang artinya apa? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah, maka dia masuk surga. Berarti ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Kalau yang pertama tadi kan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha masuk surga. Seakan-akan enggak ada syaratnya kan? Ternyata dijelaskan dalam hadis yang lain. Syaratnya apa? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah, maka dia masuk surga. Itu yang benar. Dalam artian ada syaratnya, enggak boleh sembarangan. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kemudian satu lagi, wa hadza haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih yang benar. Falimadza ghafaltum anhu? Tapi kenapa kalian lalai dari hadis yang sahih tersebut? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi lihat syaratnya, dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah manusia. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah manusia, mengharapkan sanjungan manusia, kurang tepat. Kurang tepat ya. Allahul musta'an. Ya bidzalika dzalika wajhullah, dalam rangka dia ketika mengucapkan tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuthabbitana ala kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyudzali wal qadir alaih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan nah, besok pagi lagi insyaallah taala kita sambung pada habis subuh, kemudian habis duhur, habis asar dan habis maghrib juga insyaallah taala, sampai kitab ini selesai, karena tinggal dikit lagi insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin.